بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwatullah yang semoga Allah muliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan haji dan umrah, ya, yang berkaitan dengan umrah terlebih dahulu, dan kita akan membahas bab tentang rukun umrah selanjutnya, atau di dalam mazhab Hambali ini yang merupakan kewajiban, ya, bukan sebagai rukun, ya, akan tetapi kebanyakan ulama ini mengatakan rukun, yaitu tahallul. Jadi setelah kita melaksanakan ihram, kemudian kita laksanakan tawaf, dan setelah tawaf kita melaksanakan sa'i, maka setelah sa'i kita laksanakan tahallul. Apa itu tahallul, ya? Maka ini, ya, setelah rangkaian tawaf dan sa'i, maka selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah melepaskan diri dari yang dilarang. Jadi tahallul itu menjadikan halal. Jadi melepaskan diri dari yang dilarang. Apa yang dilarang? Ya ketika ihram, apa yang dilarang? Misalnya mencukur kumis, mencukur rambut, begitu ya. Kemudian juga memotong kuku, kemudian bermesraan dengan suami atau istri, berjima, itu kan terlarang ketika kita melaksanakan ihram. Tapi kalau sudah tahallul, maka seluruhnya itu dikembalikan boleh. Ya, boleh kembali untuk dilaksanakan oleh kita setelah melaksanakan tahallul ini. Ya, ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencukur habis rambut atau memangkasnya bagi pria. Jadi cukur habis rambut ini yang lebih utama, ya, digundulin, nah, atau dipangkas, ya, dipendekin, misalnya hanya 1 cm, 2 cm yang disisa gitu ya, maka itu pun diperbolehkan. Nah, sementara bagi wanita adalah memotong seluruh rambutnya sepanjang ruas jari. Itu rambutnya dikumpulkan dan dipotong seruas jari. Inilah yang namanya tahallul. Nah, maka setelah melaksanakan tahallul ini, maka seluruh rangkaian-rangkaian umrah itu selesai kita laksanakan, dan kita bisa melakukan apa yang tadinya diharamkan. Misalnya pakai baju kembali yang berjahit, pakai kopiah, pakai parfum dan lain sebagainya, maka dibolehkan. Kenapa? Karena sudah tahallul. Nah, tahallul ini dengan cara apa? Dengan cara dicukur habis rambutnya atau dipendekkan bagi pria, dan dipotong seluruh rambutnya sebesar atau sepanjang ruas jari. Jadi dikumpulkan, misalnya ini rambut wanita begitu ya. Nah, dikumpulkan, disatukan, kemudian dipotong seruas ukuran jari manusia begitu ya. Nah, ini intinya itulah yang disebut dengan tahallul. Baik, ya khofilah yang semoga Allah muliakan, berarti rangkaian umroh kita selesai dari mulai ihram, mulai ihram di tempat miqat, ya, sampai kita talbiyah, kemudian kita juga tawaf, setelah tawaf melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah itu kita minum zam-zam dan sa'i, ya, setelah sa'i maka selesai kita melaksanakan tahallul, ya. Taib, untuk mengulangi, ya, akan saya coba sampaikan, ya, ke sahabat semua, ini yang berkaitan dengan tata cara ibadah umroh. Taib, ini seperti ini. Baik, umroh ini adalah berkaitannya, yang berkaitan dengan umroh adalah ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau memangkas rambut. Ini empat hal yang menjadi rukun umroh, ya. Walaupun sekali lagi mencukur atau memangkasnya, ya, di dalam mazhab Hambali itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah rukun, ya. Baik, ini empat hal yang secara umum para ulama mengatakan harus ditunaikan ketika kita melaksanakan umroh, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut, ya. Baik, kemudian setelah itu dia melepaskan bajunya, kemudian dia mandi, ya, dia melakukan ihram dengan cara dia buka dulu bajunya, kemudian dia mandi, dan dia memakai wangi-wangian, ya. An yalbasa ar-rajul taran wa afdalu an yakuna abyad. Nah, bagi laki-laki maka disunahkan memakai baju dua ini, ya, baik itu selendang dan sarungnya, ya, disunahkan memakai baju berwarna putih, demikian. Al-mar'atu ja'at Dan bagi perempuan boleh silahkan memakai pakaian apa saja, ya, baik mau hitam, biru dan lain sebagainya, silahkan yang diinginkan, ya, dengan catatan tidak menampakkan perhiasan, ya, aurat maksudnya, kemudian juga tidak juga tabarruj, tidak berhias berlebihan begitu, ya, tabarruj. Nah, kecuali memakai niqab atau cadar serta sarung tangan, maka ini tidak diperbolehkan bagi wanita. Nah, kemudian ini, ya, wanita ini tidak memakai cadar, tapi ketika ada orang yang apa, banyak laki-laki, boleh menjulurkan jilbabnya agak sedikit menutup apa wajahnya. Setelah itu baru dilep apa diuraikan kembali. Demikian. Nah, kemudian tadi berniat, ya, ketika kita akan melaksanakan ihram, ya, kemudian kita sholat kalau itu berkenaan dengan sudah datang waktu sholat wajib, atau kalau tidak ya kita sholat dalam rangka setelah sholat apa, setelah sholat berwudu, ya, sholat setelah kita berwudu itu sholat syukrul wudu itu, maka kita boleh sholat, ya, tapi bukan berarti itu sholat untuk ihram, tapi sholat dalam rangka syukrul wudu. Demikian. Dan bagi orang yang berihram, hendaklah menjauhi larangan-larangan ihram. Nah, itu diantara larangannya adalah berjima, kemudian memakai minyak wangi, ya, kalau sudah berihram, ya, kemudian memangkas rambut atau memotong, kemudian berburu, ya, kemudian mengkhitbah perempuan, kemudian juga adalah akad nikah. Ini baik untuk laki-laki maupun perempuan, terlarang ketika melaksanakan ihram. Nah, bagi laki-laki khusus, ya, maka tidak diperbolehkan untuk memakai penutup kepala, tidak boleh memakai baju yang berjahit, ya, maksudnya kaos atau kemeja, juga tidak boleh memakai kaos kaki, dan juga tidak memakai celana, ya, celana panjang seperti itu atau celana pendek. Ini bagi laki-laki. Nah, ini kemudian setelah kita memakai pakaian ihram, kita mengucapkan niat atau bertalbiyah. Caranya adalah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, la syarika lak. Nah, doa ini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu dibaca sampai kita sampai ke Mekah, ya. Ya, yes. Hatta ila ta'at wa yashfa'a fi tawaf. Tawassal al masjid. Nah, jadi ketika sampai di Masjidil Haram atau ke Mekah, maka berhenti bertalbiyah, ya. Maka ketika kita masuk ke Masjidil Haram, maka seperti biasa mengucapkan doa seperti ini. Qaila bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir wa barham. Nah, kemudian ketika kita masuk ke masjid tadi, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu untuk masuk masjid, kemudian membaca doa, ya, sebagaimana diajarkan, ya, yang sudah kita ketahui, ya, masuk masjid. Syara'u fi tawaf mutahhira yabda' bil hajaril aswad yastalimuhu yasara lahu. Nah, kemudian kita mulai melaksanakan tawaf, ya, menghadap ke Hajar Aswad seperti ini, ya, kemudian jika lo memungkinkan kita mengusapnya dan menciumnya. Kalau tidak memungkinkan, maka kita hanya mengusapnya kemudian mencium tangan kita seperti itu. Dan kalau misalnya tidak mampu, berisyarat dengan tangan kanan, ya, dari jauh kejauhan sambil kita mengucapkan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Dan inilah doanya ketika kita akan memulai tawaf. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Allahumma imanan bik ini adalah asar dari Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi boleh diucapkan. Ini kata Syekh Utsaimin boleh kita ucapkan dan ulama-ulama lain boleh mengucapkan doa seperti ini. Jadi doanya bismillahi Allah bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah ya, dan Allah yang Maha Besar, ya Allah, dengan mengimanimu, dengan beriman kepadamu dan membenarkan kitabmu serta memenuhi janjimu serta mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aku akan melakukan umrah atau mengalukukan tawaf ini. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Yaj'alul bayta an yasir. Sab'a. Ajaril aswadi. Nah, kemudian setelah itu, baru kita berkeliling ya. Mulai dari Hajar Aswad, terus sampai kembali ke Hajar Aswad. Ya, jadi, diawali dengan Hajar Aswad, berakhir ke Hajar Aswad kembali. Itulah satu putaran. Nah, kemudian disunahkan juga al-ittiba, ya, itu menyingkapkan sarung. Nah, seperti ini. Jadi terlihat nanti pundak sebelah kanannya. Nah, kemudian disunahkan untuk berlari-lari kecil atau berjalan cepat ya di 3 putaran pertama. Demikian. Nah, setelah setiap kita sampai ke Hajar Aswad, maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Demikian. Dan ketika kita sampai di rukun Yamani ya, menuju rukun Hajar Aswad, maka kita ucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian dia bertawaf ya, sisanya dengan cara memperbanyak zikir, doa dan tilawatul Quran. Tanpa ada doa khusus di setiap putaran tawaf itu. Nah, maka ketika selesai tawaf, maka hendaklah dia menutup kembali pundaknya bagi laki-laki. Jadi tidak lagi memakai ittiba, tidak lagi berittiba. Tutup lagi kembali pundaknya seperti semula seperti ini. Nah, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kalau itu bisa dilakukan, kalau tidak di mana saja boleh. Nah, disunahkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua ya setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah itu kita naik ya untuk melaksanakan sa'i, yaitu antara Safa dan Marwa. Jadi ketika kita akan naik, kita akan membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Demikian. Kemudian abda'u bima bada' Allahu bih. Dan ini hanya ketika naik di Bukit Safa saja. Nanti di Marwah tidak perlu membaca lagi abda'u bima bada' Allahu bih. Jadi hanya dibaca ketika di Bukit Safa. Sa'i faqad. Fa yas'adu 'ala as-safa. Data wa yarfa'u yadahu. Allah wa yahmad. Nah, kemudian setelah itu naik ke Bukit Safa ya, menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya bertakbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berbaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. Sara abda. Amal ahza wahda. Nah ini sebagaimana sudah dicantumkan ya di dalam slide sebelumnya, doa ketika akan melaksanakan sa'i ini insyaallah sama. Nah ini diulangi 3 kali, maksudnya setelah zikir kemudian ini. Jadi setelah membaca ini ya, kemudian membaca doa di antara setiap kali. Jadi setiap kali membaca zikir ini kemudian baca doa. Kemudian yang kedua baca zikir, baca doa lagi. Tapi yang ketiga, nah, walayat ba'da salisah, tidak berdoa setelah membaca zikir yang ketiga kalinya. Ini sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, kemudian segera turun ya menuju Bukit Marwah. Dan ketika sampai di 2 tanda hijau ini bagi laki-laki ya, maka dia berjalan lebih cepat begitu. Kemudian nah, kemudian sama ketika sudah sampai di Marwah, sama seperti yang dilakukan di Safa, yaitu menghadap kiblat, kemudian bertakbir, kemudian setelah itu membaca zikir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, laul mulku wa laul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjazza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu baca doa, setelah itu baca lagi zikir. Setelah itu baca lagi doa, setelah itu baca zikir. Nah, setelah itu selesai lalu kembali kepada bukit Safa. Ayat dal marwati sa'i as-safa. Sama perbuatannya seperti yang diperbuat ketika awal mula dari Safa ke Marwah. 7 ashwat. As-Safa. Show. Maka ketika selesai 7 putaran, yaitu 1 putaran dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, maka setelah selesai 7 putaran, maka kita mencukur rambut. Nah, bagi laki-laki adalah mencukur gundul rambut, yaitu yang terbaik, atau taksiruhu, atau memangkasnya, memendekannya. Sementara yang halak atau mencukur adalah lebih afdol. Nah, maka ketika untuk perempuan hanyalah dipendekkan, jadi memendekkan rambutnya. Ya, sebesar ruas jari ya, dikumpulkan kemudian dipotong seukuran ruas jari. Maka ketika selesai itu, maka selesailah umrohnya dan halal dari perkara yang tadinya haram, yaitu ketika ihram tidak boleh anu ya, maka ketika sudah tahalul, sudah mencukur rambut, maka yang demikian menjadi halal kembali. Sallallahu ta'ala salih amal. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar menerima setiap orang yang melaksanakan umrah ya, termasuk kita mudah-mudahan, dan juga Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib khafila yang semoga Allah muliakan. Demikian yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa difahami. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang diterima amal solehnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.